من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, melimpahkan karunia-Nya serta taufik-Nya untuk kita semua agar senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang Allah cintai ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita baca, yang dibacakan dan yang disampaikan pada majlis ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda yang mulia suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Anak-anak ustaz sekalian serta seluruh hadirin dan hadirat, musyahidin dan musyahidat, kembali kita melanjutkan kajian kitab rutin kita, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, tentang adab-adab seputar alim dan muta'allim yang hendaknya diperhatikan oleh seorang guru, kiai, ustaz, buya, orang-orang yang Allah titipkan kepadanya ilmu, dan juga orang-orang yang sedang meniti jalan menuntut ilmu, sedang belajar, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, yang sedang duduk bersimpuh di majlis-majlis halaqah-halaqah ilmu. Ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh kedua pihak agar ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak tercorengkan dengan tidak adanya perhatian dari kedua belah pihak terkait ilmu ini. Buku ini ditulis oleh salah seorang ulama bermadhab Syafi'i yang dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah. Nama penuhnya adalah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah Asy-Syafi'i, yakni bermadhab Syafi'i, yang wafat pada tahun 733 Hijriah. Jadi beliau adalah ulama pada abad ke-7 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada bab yang kedua, ya. Pada bab yang kedua, fasal tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim di dalam kajiannya. Ada 12 adab dan kita sudah membahas 10-nya. Pertemuan yang terakhir kita membahas adab yang ke-10 yang berbunyi atau yang intinya adalah hendaknya kita sebagai seorang alim tentunya, karena kita sedang berbicara tentang adab-adab orang alim. Maka siapapun di antara kita yang ikut bersama mengkaji kitab ini, yang menyaksikan pembelajaran ini, yang Allah amanahkan kepadanya halaqah-halaqah ilmu, tugas-tugas untuk mengajar, ingatlah bahwa ada perhatian khusus yang harus kita berikan kepada orang gharib. Siapa orang gharib? Orang asing yang mungkin kebetulan singgah ke halaqah kita, yang kebetulan mungkin datang ke majlis kita untuk menuntut ilmu. Maka ada adab yang harus kita perhatikan, yaitu hendaknya kita bersikap ramah. Ya, bersikap ramah salah satunya, dan adab-adab yang lainnya yang sudah kita bahas. Kemudian kita masuk ke adab yang ke-11. Adab yang ke-11 ini intinya adalah adab tatkala menutup pelajaran. Adab yang harus diperhatikan oleh sang guru, sang kiai, sang ustaz ketika mengakhiri kajiannya, ketika mengakhiri halaqah atau majlis ilmunya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-11, adab yang ke-11, jaratil 'adatu an yaqula al-mudarrisu 'inda kull 'inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Sudah menjadi kebiasaan yang berlaku. Yakni boleh jadi kebiasaan itu tidak ada di negeri kita. Boleh jadi kebiasaan itu jarang kita temukan di masa ini. Boleh jadi. Tapi boleh jadi juga kebiasaan yang disebutkan oleh penulis itu juga menjadi kebiasaan di zaman sekarang ini, bahkan mungkin di negeri kita ini. Yang jelas tatkala penulis menulis ini, berarti yang beliau maksud masyarakat kapan? Masyarakat pada zaman itu, atau mungkin zaman-zaman sebelumnya, yang jelas zaman di mana beliau menyaksikan masyarakatnya. Beliau mengatakan adat kebiasaan yang berlaku pada saat guru hendak mengakhiri pelajarannya adalah dia berkata wallahu a'lam. Ya, maksudnya sudah menjadi syiar, sudah menjadi kebiasaan yang berlaku, seakan-akan merupakan simbol. Ya, orang kalau seandainya mendengar wallahu a'lam, udah bersiap itu para murid menyusun buku-bukunya untuk siap keluar dari kelas atau siap keluar dari majlis. Ya, sebagaimana kalau kita mendengar seorang khatib atau seorang penceramah, kalau dia sudah mengatakan aqulu qauli hadza, ya, itu artinya apa? Dia akan mengakhiri segera majlisnya, pelajarannya. Atau kalau kami di pondok dulu, gurunya biasanya mengatakan taib ma'an najah fi kullil umur, ya, semoga sukses di setiap perkara kalian, naltaqi fi al-usbu'il qadim insyaallah, kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang insyaallah. Nah, itu orang sudah siap-siap tuh, amin amin, ya. Artinya apa? Sudah menjadi kebiasaan yang berlaku pada zaman itu. Wallahu a'lam yang dikatakan oleh sang ustaz, sang guru di majlisnya, itu menjadi syiar sebagai penutup majlis. Ya. Selanjutnya, wa kadzalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawab. Sama halnya juga tatkala seorang mufti, orang yang berfatwa, majlis fatwa, tatkala diminta fatwanya atas suatu masalah, setelah dia menulis fatwanya tersebut, jawabannya tersebut, dia mengatakan wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. dan menjadikan itu sebagai syiar atau simbol penutup ucapan atau penutup pelajaran atau penutup ilmu yang disampaikan. Benarkah seperti ini? Ya. Kalau penulis mengatakan lakinnal aula, akan tetapi yang lebih utama. Artinya apa? Artinya Ibnu Jamaah tidak menyetujui kebiasaan tadi secara mutlak. Yang begitu oke-oke saja, tapi ada yang lebih utama dari itu. Menutupi majlis dengan perkataan wallahu a'lam, ya, bukan sekedar menutupinya dengan wallahu a'lam, tapi menjadikannya sebagai syiar, kebiasaan, simbol. Ya. Kalau seandainya wallahu a'lam sudah disebut, itu artinya majlis telah ditutup. Ya. Maka ini tidak lebih utama, kata beliau. Secara tidak langsung beliau mengatakan seperti itu. Ini tidak lebih utama. Yang lebih utama bagaimana? Beliau mengatakan al-aula, yang lebih utama, an yuqala qabla dhalika kalamun yush'iru bi khatmid darsi. Ada ucapan yang lain dulu sebelum itu yang menunjukkan bahwa dia dengan perkataan itu akan mengakhiri pelajaran atau mengakhiri majlisnya. Jadi bukan dengan perkataan wallahu a'lamnya, tapi dengan perkataan yang lain yang menunjukkan itu. Jadi artinya Ibnu Jamaah ingin seorang alim, seorang mudarris menjauhi menjadikan wallahu a'lam sebagai syiar penutup majlis. Dikarenakan apa? Nanti dijelaskan di sini. Ya. Kaqaulihi wa hadza akhiru. Perkataan apa biasanya yang menunjukkan bahwa majlis akan diakhiri? Contohnya wa hadza akhiruhu. Nah, inilah akhir dari majlis kita. Inilah akhir dari pertemuan kita, atau seperti perkataan khatib tadi, aqulu ma tasma'un. Inilah yang saya katakan sebagaimana yang sudah kalian dengar. Apa yang kalian dengar ini, inilah yang ucapan terakhir saya, atau aqulu qauli hadza, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Ini semua adalah perkataan yang menunjukkan bahwa sang pembicara akan menutup pelajarannya. Nah, ucapkan ini dulu, ya. Setelah itu baru katakan wallahu a'lam. Ya. Wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah, atau contoh ucapan yang lainnya sebagai tanda untuk menutup suatu majlis sebelum kita mengucapkan wallahu a'lam, dicontohkan oleh Ibnu Jamaah tadi, yang pertama wa hadza akhiruhu, ini dia akhir dari majlis kita. Contoh yang lain yang beliau sebutkan wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah, selanjutnya akan datang pula masanya nanti. Nah, contoh nih Ustaz, ya, atau ana selesai menjelaskan adab yang ke-11. Dan akhir dari fasal ini adalah adab yang ke-12. Berarti masih ada. Namun waktu kita tidak cukup malam ini untuk membahas kedua adab ini. Maka selesai selesai adab yang ke-11, maka saya katakan wa ma ba'dahu ya'ti. Nah, yang selanjutnya, adab yang terakhir, insyaallah akan datang pada pekan yang akan datang insyaallah. Ini menunjukkan berarti adab yang ke-11 akan diakhiri, atau majlis itu akan diakhiri. Setelah itu baru ucapkan wallahu a'lam. Ya. Wa nahwi dzalika, atau ucapan-ucapan sebagai tanda penutup yang lainnya. Liyakuna, tujuannya adalah agar perkataan wallahu a'lam khalisan li dzikrillah, itu betul-betul murni untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala wa li qasdi ma'nahu, dan agar makna dari ucapan wallahu a'lam itu tetap tercapai. Ya. Maksudnya adalah supaya maksud dari perkataan wallahu a'lam tidak sekedar simbol untuk menutup kajian tanpa ada makna sedikit pun. Padahal makna wallahu a'lam, ya, yang diucapkan oleh sang ustaz setelah menjawab suatu pertanyaan atau membahas suatu ilmu, atau setelah selesai menyampaikan suatu kajian atau suatu pelajaran, itu maksudnya adalah pertama mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksud lainnya yang nanti akan datang insyaallah taala. Ya, ini dua paragraf pertama dalam adab yang ke-11 ini, ya, dalam adab yang ke-11 ini yang disampaikan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Sekarang mari kita simak ya penjelasan Syekh Al-Utsaimin terkait makna dari wallahu a'lam tadi. Ya, kita lanjutkan sebelum kita mengambil paragraf yang ketiga dari ucapan penulis Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kata Syekh Al-Utsaimin, wallahu a'lam fi masailil ilmi lahu ma'khadhan itsnani. Perkataan wallahu a'lam dalam perkara-perkara ilmiah, masalah-masalah ilmiah itu memiliki dua makna. Ya, maknanya ada dua. Yang pertama adalah al-i'lamu bi anna hadzal ilma alladhi yabthuhu wa yanshuruhu huwa mimma 'allamahu Allah subhanahu iyyah. Makna yang pertama tatkala kita mengatakan wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam itu adalah tatkala untuk mengabari kepada siapa? Ya, kepada jamaahnya, kepada orang-orang yang dia ajarkan, kepada orang-orang yang dia transferkan ilmunya kepadanya, kepada orang-orang yang mendengar kajian masalah-masalah ilmu ilmiah yang dia sampaikan, memberitahu mereka semua bahwasannya ilmu yang dia sampaikan dan dia sebarkan ini itu merupakan bagian dari ilmu yang Allah titipkan kepada dia. Sehingga tujuan kita adalah untuk mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Ya. Tidak ibaratnya menyandarkan ilmu itu kepada diri kita sendiri. Ya, sebagaimana perkataan orang celaka di dalam Al-Qur'an, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mencapai ini, saya bisa menyampaikan ilmu ini, saya bisa membahas detail mungkin dengan cara yang cantik sehingga mudah dipahami oleh orang, itu dikarenakan kepintaran saya, ilmu yang saya dapatkan karena saya sudah S3, karena saya sudah doktor dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalam rangka memberitahu kepada orang-orang bahwa ilmu ini adalah sebahagian dari ilmu yang telah Allah titipkan dan ajarkan kepadanya, maka kita katakan wallahu a'lam. Ya, karena kalau seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena Allah telah melimpahkan sebahagian ilmu yang ada di sisinya kepadanya, niscaya dia tidak akan memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan ilmu. Dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa memahamkan orang lain. Dia tidak akan punya kemampuan untuk bisa menjelaskan suatu perkara yang rumit bagi sebahagian orang. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, biasakan untuk mengakui bahwa ilmu itu hanyalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wallahu a'lam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, al-i'lamu bi anna mushkilal ilmi wa ghamida yuraddu ilmuhu ila Allah subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memberitahukan kepada jamaah, kepada murid-muridnya bahwasannya ilmu-ilmu yang ghamid dan mushkil. Apa itu mushkil? Yang agak rumit. Ghamid itu ilmu-ilmu yang sangat rumit, yang samar-samar, yang mungkin tidak dikuasai oleh banyak orang yang berilmu. Masalah-masalah yang hanya mungkin dikuasai oleh para kibar, orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan yang sangat lama, orang-orang yang sudah terbiasa dalam mengkaji suatu masalah, ya. Baru paham. Nah, untuk memberitahukan kepada jamaah bahwasannya ilmu-ilmu yang muskil tadi itu dikembalikan ilmunya, ilmu pastinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di antara kebiasaan para ulama, mereka mengucapkan wallahu a'lam ini setelah membahas suatu permasalahan ijtihadiyah. Ya. Suatu permasalahan yang di dalamnya ada perselisihan pendapat. Ya. Kalaupun seandainya dia menguatkan pendapat ini, ya, tapi ini tetaplah masih dianggap sesuatu yang muskil. Dia anggap ini kuat, tapi banyak juga yang mengambil pendapat itu. Makanya setelah dia menguatkan pendapat ini, kemudian ilmu tentang kepastiannya itu dia serahkan kepada Allah. Yang jelas dia sudah berijtihad. Yang jelas dia sudah bersungguh-sungguh dalam mengkaji untuk mencapai mana sih yang paling benar dan paling kuat. Ya, dia dapatkanlah. Jumhur mengatakan seperti ini. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, saya lebih condong untuk menguatkan pendapat ini. Wallahu ta'ala a'lam, kata dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini makna yang kedua. Nah, umumnya, sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin yang kami sampaikan tadi, bahwa umumnya, wallahu a'lam itu dikatakan dalam perkara-perkara yang ada perselisihan pendapat antara para ulama di situ. Ya, nanti akan dijelaskan secara rinci lagi. Bukan sesuatu yang pasti. Ya, yang sudah pasti. Biasanya kalau sesuatu itu sudah pasti, tidak ada perselisihan pendapat di situ di antara para ulama. Para ulama setelah menyampaikan ilmu tersebut, dia tidak mengatakan wallahu a'lam. Tapi wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq. Allah lah yang memberi taufik. Wallahu a'lam artinya Allah lah yang lebih tahu, ya. Jadi ada perbedaan tatkala kita mengakhiri suatu pelajaran antara ucapan wallahu a'lam sama wallahul muwaffiq. Ya. Para ulama menjadikan perkataan yang pertama yaitu perkataan wallahu a'lam itu untuk perkara-perkara yang masih ada ruang ijtihad di situ. Jadi sehingga para ulama masih berselisih pendapat di situ. Ya, Imam mazhab Syafi'i seperti ini, dalam mazhab Hambali seperti ini, dalam mazhab Maliki seperti ini, dalam mazhab Hanafi seperti ini. Perkataan jumhur ya seperti ini misalnya. Ada ruang ijtihad di situ. Apalagi ijtihadnya, ijtihad yang muktabar, diakui perselisihan pendapat itu, karena dalilnya sama-sama kuat misalnya, maka setelah menyampaikan masalah ini, para ulama mengatakan wallahu a'lam. Artinya, pas ucapan itu diucapkan dalam membahas perkara ini. Tapi kalau seandainya wallahul muwafiq, para ulama menjadikan perkataan ini setelah mereka menyampaikan perkata yang sangat jelas dan sangat pasti. Ana contohkan, ya. Contoh, ya, siapa orang alim di sini? Faiz. Atau yang paling panjang jenggotnya? Baik. Misalnya Pak Imam, ya. Beliau imam. Ini Imam Syaukani atau imam apa? Imam Kaisan. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Kaisan. Ya. Dan suatu kebanggaan, imam yang satu ini merupakan salah satu santri Al-Huda. Masya Allah. Nah, Imam Kaisan, contoh sebagai orang alim, ditanya tentang berapa jumlah salat yang diwajibkan atas seorang hamba sehari semalam. Ya. Yang nanya misalnya memang belum tahu, dia sebelumnya beragama Kristen, masuk ke dalam Islam. Karena yang mengislamkan dia adalah Imam Kaisan, maka dia bertanya kepada Ustaz Imam, "Ustaz, berapa jumlah salat yang wajib bagi setiap muslim sehari semalam?" Maka berdasarkan dalil, kata Ustaz Imam, berdasarkan dalil di dalam sebuah hadis disebutkan khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, ada 5 kali salat sehari semalam yang diwajibkan atas seorang hamba. Ini adalah perkara yang pasti, yang sudah jelas, tidak ada perbedaan pendapat di situ. Maka setelahnya imam mengatakan wallahul muwaffiq. Ya, wallahul muwaffiq. Karena cocok, pas gitu. Ya. Imam ditanya seperti itu padahal dia suatu yang pasti dan dia bisa menjawabnya, itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya Pak Imam ditanya tentang masalah kunut, masalah witir misalnya. Ustaz, salat witir itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Apa kata Imam Kaisan? Dari dua pendapat para ulama, maka yang paling kuat ya bagi saya adalah witir tidak wajib. Artinya dia masih menetapkan ada pendapat yang lain yang mengatakan witir itu hukumnya adalah wajib. Tapi bagi saya yang paling kuat adalah pendapat ulama yang mengatakan witir hukumnya adalah sunnah tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya, dia katakan wallahu a'lam. Ini faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang perbedaan antara perkataan wallahul muwaffiq sama wallahu a'lam yang menjadi kebiasaan para ulama saat mereka menutup atau mengakhiri suatu jawaban tentang permasalahan ilmu atau mengakhiri suatu pelajaran kajian yang menjelaskan di dalamnya masalah-masalah agama. Nah, ini menunjukkan ikhwan dan akhwat sekalian bagaimana para ulama itu menjaga lisan mereka. Ya, bagaimana para ulama itu memperhatikan apa yang mereka ucapkan. Sehingga apa-apa yang mereka ucapkan itu adalah pas dengan makna yang disampaikan. Ya. Kalau seandainya ucapan-ucapan kita itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaganya, maka manusia yang paling berhak untuk menjaga ucapannya siapa? Orang-orang yang berilmu. Semua orang diperintahkan untuk menjaga lisan agar tidak berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang baik. Tentunya yang paling berhak lagi untuk menjaga kata-katanya adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Dia telah Allah titipkan ilmu kepadanya. Ya. Dia tahu bahwasannya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat termasuk ucapan. Dia tahu hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik atau diam. Ya, maka mereka pun membedakan mana ucapan yang pas, ya, antara wallahul muwaffiq dan wallahu a'lam ketika pembahasannya ini atau pembahasannya itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya kita bacakan paragraf yang ketiga di adab yang ke-11 ini. Penulis rahimahullahu taala mengatakan wa li hadza yanbaghi an yastaftiha kullu darsin an yastaftiha kullu darsin bi bismillahirrahmanirrahim li yakuna dhakiran lillahi taala fi bidayatihi wa khatimatihi. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu maka hendaknya orang alim, para ustaz, para guru yang mereka memiliki kelas, ya, majlis ataupun halaqah ilmiah, hendaknya mereka membuka atau memulai majlis mereka tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar dia tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi bidayati, di awal majlis tersebut, wa khatimati, dan di akhir majlis dia pun berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di awal dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, di akhir dengan ucapan apa tadi? Wallahu a'lam atau wallahul muwaffiq. Baik, ini paragraf yang ketiga. Ada sedikit komentar dari Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala terkait perkataan penulis ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, wala raiba, tidak diragukan lagi, anna iltizama dzikrillah fil bad'i wal khatmi fi kulli mahallin munasibin adabun 'adzim. Syekh Al-Utsaimin menyetujui ya bahwa memulai atau menutup suatu majlis ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan adab yang sangat agung. Ya, hal ini disetujui oleh Syekh Al-Utsaimin. Ini adalah perkataan yang bagus. Ini adalah sesuatu yang bagus. Tatkala di awal majlis kita berzikir kepada Allah, di akhir majlis kita juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, beliau tidak menyetujui hendaknya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim tadi. Kata beliau, tauqit al-basmalah duna ghairiha fi istiftahid durusi fihi nazar. Mengkhususkan basmalah daripada selain bismillah untuk memulai suatu kajian, halaqah ataupun kelas, maka hal ini perlu ditinjau ulang. Ya. Jadi mengkhususkan bismillahirrahmanirrahim setiap akan memulai pelajaran, kajian ataupun halaqah, ini sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Pendapat Syekh Al-Utsaimin dalam masalah ini bahwasannya kajian itu disamakan dengan khutbah. Kalau seandainya ingin mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka di awal khutbah beliau senantiasa memulainya dengan zikir pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan basmalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, seterusnya. Kalau seandainya ingin mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka memulai kajian itu sama berdasarkan pendapat Syekh Al-Utsaimin dengan memulai khutbah. Karena intinya sama, yaitu ta'lim, mengajarkan ilmu, mengajarkan agama. Maka kalau seandainya sama, maka sunnah Nabi dalam hal ini adalah di setiap khutbahnya beliau mengawalinya dengan alhamdu, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan membukanya atau mengawalinya dengan basmalah. Maka yang lebih utama, ya, yang lebih utama adalah seorang muallim, seorang guru, buya dan yang semisalnya, tatkala mereka membuka atau memulai pelajaran kajian mereka, hendaknya memulainya dengan alhamdu atau tahmid, kalimat-kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menutupnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik, ya, penutup yang paling baik sebagaimana yang akan disebutkan nanti oleh penulis adalah doa kafaratul majlis. Ya, bunyinya apa? Assalamualaikum. Tutup. Belum. Baik. Itu komentar Syekh Al-Utsaimin. Kembali kita, ya. Baik, sebelum kita kembali, terakhir beliau berkomentar, ya. Dan yang paling utama lagi, wallahu a'lam, kata beliau. Ini artinya memang di sini ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam, kata beliau, hendaknya seorang guru, seorang ustaz atau buya, dia berusaha untuk memiliki bidayah yang sama terus. Maksudnya itu adalah dia berusaha untuk berjalan di atas satu jalan. Kalau seandainya dia biasa membuka majlisnya dengan innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu khutbatul hajah, maka hendaknya dia senantiasa melakukan itu terus. Ya. Karena sesuatu yang apa namanya, yang sedikit-sedikit berganti-ganti, apalagi kalau seandainya sifatnya irtijal. Irtijal itu apa? Pokoknya difikirkan ketika sudah duduk di sini. Ya. Lepas begitu saja. Ya, tanpa ada konsep, itu namanya irtijal. Itu biasanya akan membawa sang guru, sang ustad yang akan berbicara ke mana-mana terkadang. Ya, sesuai dengan pembukaan dia. Kadang pembukaan dia dengan kalimat yang lebih menekankan kepada masalah ini, akhirnya tenggelam dalam masalah itu. Tapi kalau dia sudah jadikan ini sekedar, ya, yang jelas saya mengambil sunnah memulai kajian dengan kalimat-kalimat tahmid, ya. Namun dia jadikan kalimat tahmidnya itu terus sehingga tidak akan mengalihkan dia, ya, kepada sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang akan dia sampaikan. Ya, kalau misalnya tajuk kita sekarang adalah tentang adab-adab seorang guru di dalam kajiannya, maka dikhawatirkan kalau muqaddimahnya adalah misalnya alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa, kemudian dia terjemahkan, akhirnya dia berbicara tentang penciptaan manusialah dan begini begitu, akhirnya teralihkan daripada ini kalau sifatnya adalah irtijal. Tapi kalau seandainya sudah menjadi kebiasaan dia membuka dengan itu terus, ya, maka biasanya dia tidak akan teralihkan. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kembali kita ke perkataan Ibnu Jamaah di adab yang ke-11 ini, paragraf yang ke-4. Wal aula lil mudarrisi an yamkutha qalilan ba'da qiyamil jamaah. Beliau lanjut ke adab selanjutnya, masih seputar adab ketika menutupi pelajaran. Yang tadi terkait apa? Terkait ucapan. Sekarang beliau mengatakan yang lebih utama bagi seorang guru, seorang ustaz, hendaknya dia menetap sebentar. Menetap beberapa saat setelah berdirinya jamaah. Ya, maksudnya ketika kapan? Ketika pelajaran sudah ditutup. Misalnya hadza wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdik seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pun keluar beranjak pergi ke rumah atau melakukan aktivitas yang lain di masjid, dia menetap sebentar. Ya. Ini lebih aula, lebih utama kata penulis Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Apa sebabnya? Disebutkan oleh beliau fa inna fihi fawaida wa adaban lahu wa lahu. Karena dalam perbuatan ini, dalam hal ini terdapat faedah-faedah, juga menunjukkan adab-adab, baik faedah itu kembali kepada sang mudaris ataupun kembali kepada jamaah. Apa di antara faedah tersebut? Apa kata beliau? Adamu muzahamatihim, sehingga sang ustaz, sang guru tidak berdesak-desakan bersama jamaah di pintu keluar. Ya. Jadi supaya tidak berdesak-desakan, tahan sebentar. Ya, udah pada sepi masjid baru dia keluar, atau sudah pada sepi jalan keluarnya baru dia berjalan keluar pula. Ya. Kalau dulu Rasul, beliau memiliki bab khusus. Beliau memiliki pintu khusus yang tidak akan dilalui oleh orang-orang selain beliau. Ya, dari rumahnya ada pintu langsung ke Masjid Nabawi. Beliau masuk lewat situ, keluar pun lewat situ. Ya. Ini satu pintu yang sama dilewati oleh sang ustaz dan sang jamaah, maka yang lebih utama kata penulis, netap sebentar sang ustaznya agar tidak berdesak-desakan bersama jamaah. Ya. Sang ustaz kalau digini-ginikan sama jamaah, nanti takutnya dia enggak sabaran pula, gitu kan? Membuat sang jamaah itu memiliki kesempatan untuk tidak beradab pula dengan sang ustaz. Ya, atau membuat jamaah itu enggak enakan. Dia sebenarnya mau cepat tapi nampak sang ustaz, akhirnya dia memperlambat supaya dia tidak berdesak-desakan sama ustadznya dan lain sebagainya. Ini merupakan adab yang sangat agung, ya, disampaikan oleh penulis di sini. Itu di antaranya. faedah yang lain, wa minha, di antaranya pula kata beliau, in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alah. Faedah tatkala setelah ditutupnya pelajaran, kajian atau majlis, sang ustaz masih menunggu sejenak, netap sejenak, itu tatkala ada di dalam apa namanya, di dalam hati sang, salah seorang jamaah misalnya, masih tertinggal pertanyaan-pertanyaan, maka dia bisa bertanya kepada sang ustaz. Ya, jadi mungkin dia malu untuk bertanya tadi, sehingga ketika orang-orang sudah pergi, sang ustaz masih di sini, dia bisa mempertanyakan sesuatu yang menjanggal di dalam hatinya tadi, tapi belum sempat dia tanyakan karena malu atau karena sebab yang lainnya. Maka dengan duduknya sang ustaz, dia bisa bertanya dan hilanglah apa-apa yang tadi mengganjal. Ya, kalau seandainya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sang ustaz langsung bergegas, maka pertanyaan tersebut tetap selalu ada mengganjal di dalam hatinya. Ya. Tapi Syekh Al-Utsaimin berkomentar. Ya, berkomentar. Beliau tidak menyetujui juga. Apa kata beliau? Bahwa afdalnya sang penanya, kalaupun seandainya dia masih ingin menanyakan sesuatu, hendaknya dia menuliskan pertanyaannya itu dan diajukan pada pertemuan yang akan datang. Atau dia menanyakannya secara langsung di majlis itu, kalau tidak sempat maka di majlis yang akan datang, karena faedahnya lebih umum. Ya. Ketika dia bertanya seorang diri kepada sang ustaz, siapa yang mengetahui jawaban tersebut? Hanya dia saja sebagai penanya. Tapi tatkala pertanyaan tersebut dibacakan oleh sang ustaz di hadapan jamaah dan disampaikan jawabannya, maka faedah dari jawaban tersebut akan didengar pula oleh orang-orang ramai. Ya. Kecuali kalau permasalahan-permasalahan yang kita malu untuk menyebutkannya, misalnya entah terkait rumah tangga misalnya, atau aib pribadi misalnya, ya silahkan. Ya, tapi selagi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih bermaslahat bagi orang ramai, maka itulah yang kita pilih. Wa minha, di antara faedahnya juga, ya, sang ustaz menetap sejenak di majelisnya setelah dibubarkannya kajian, ya, bukan dibubarkan oleh orang atau ormas tertentu maksudnya, setelah bubar, setelah ditutup, ya, sang ustaz duduk sejenak di tempatnya, itu juga ada muruku bihi bainahum idzaka in kana yarkab, supaya sang ustaz dia kalau seandainya menunggangi sesuatu ke majelis tadi, atau datang dengan kendaraan ke majlis tadi, dia tidak berkendaraan di dalam desakan para jamaah. Ya, ini setelah tabligh akbar, sang ustaz keluar, jamaah pun keluar, motor sang ustaz di depan pintu keluar pula. Ya, orang sedang sibuk mencari sendal, sang ustaz sibuk pula ngengkol motor misalnya, akan terganggu jamaah dan dia mungkin juga akan terganggu. Ya, kalau seandainya dia berkendaraan, maka faedah atau manfaatnya adalah dia tidak menunggangi kendaraannya di tengah-tengah atau di antara desakan para muridnya atau para jamaahnya. Wa ghairu dzalik, dan faedah-faedah yang lainnya. Kemudian yang terakhir, sudah azan Isya atau belum? Baik. Sebelum kita masuk ke paragraf terakhir, kita dengarkan sejenak kumandang azan Isya. Fadhal al-muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. Hayya 'alal-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Amin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima allamtana, wa zidna ilman, wa arina al-haqqa haqqa warzuqna attiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para musyahidin dan musyahidat yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma amin. Di adab yang ke-11 tadi, penulis rahimahullahu taala telah menjelaskan beberapa adab tatkala sang ustaz akan menutup kajiannya, tatkala seorang guru akan menutup atau mengakhiri pelajarannya, tatkala seorang kiai, ulama ataupun yang lainnya akan mengakhiri majlis mereka. Di antara adab tersebut adalah mengakhiri majlis dengan perkataan-perkataan yang menandakan bahwasannya majlis akan berakhir, diikuti dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, semisal wallahu a'lam ataupun wallahul muwafiq dan yang lainnya, atau dengan doa kafaratul majlis sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Kemudian juga di antara adab yang beliau jelaskan, hendaknya tatkala jamaah beranjak dari majlis mereka setelah ditutupnya, menetap sejenak untuk faedah-faedah di antaranya yang disebutkan oleh penulis tadi. Kemudian paragraf yang terakhir, penulis mengatakan wa yustahabbu idza qama an yad'a bima warada bihi al-hadits. Dianjurkan, disunnahkan tatkala sang ustaz atau yang menyampaikan ilmu di majlis tersebut akan beranjak dari majlisnya, bisa dibaca di akhir majlis ataupun setelah majlis ditutup, sebelum dia beranjak dari majlis tersebut dengan penutup yang disebutkan dalam sebuah hadis, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, suatu majlis yang kalau seandainya di dalamnya ada banyak salah ucap, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang tidak disadari, maka dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut akan terhapus dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oleh karenanya doa ini disebut sebagai doa kafaratul majlis. Doa menghapus, bukan menghapus majlis, tapi menghapus kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di dalam majlis tersebut. Ini dia paragraf terbaik dan ini sebaik-baik penutup penutup majlis. Ya, kalau seandainya kita bisa belajar seni dalam menutup majlis dengan ucapan-ucapan yang menandakan tutupnya majlis, seperti tadi aqulu qauli hadza wa hadza akhiru majlisin dan seterusnya, ya, kemudian kita lanjutkan dengan wallahu alam atau wallahul muwafiq atau yang semisalnya, dilanjutkan pula dengan doa kafaratul majlis, maka inilah yang paling utama. Ya, selesai adab yang ke-11. Masuk kita ke adab yang ke-12, adab yang terakhir dalam fasal ini. Ya. Adab yang terakhir dalam fasal yang kedua ini. Ya. Kata penulis, ya, silakan diperhatikan, jangan ada yang bicara sendiri, dicatat yang bermanfaat. Ya, kalau tidak mau mencatat, minimal tidak memberi gangguan kepada orang lain. Ya. Seorang muslim adalah yang orang-orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tersebut. Yang ke-12. Ya, yang ke-12, alla yantasiba litadris idza lam yakun ahlan lahu. Inti daripada adab yang ke-12 ini adalah kalau seandainya seseorang belum kapabel, belum ahli dalam menyampaikan ilmu yang akan dia sampaikan, maka jangan mengajar. Maka jangan sok-sokan menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Sampai dia memiliki kapabilitas. Sampai dia memiliki kafaah ilmiah. Sampai dia memiliki ahliyah. Sampai dia memiliki kecakapan atau kelayakan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Sebabnya kenapa akan kita ketahui dalam adab yang ke-12 ini. Kata penulis rahimahullahu taala, alla yantasiba litadris idza lam yakun ahlan lahu. Hendaknya tidak duduk di kursi mengajar bila belum kapabel untuk itu, belum ahli. Ya. Belum menguasai bidang yang ingin dia sampaikan. Ya, jangan duduk untuk mengajar. Ini namanya adalah tasaddur qabla awani, muncul ke depan ke khalayak ramai sebelum masanya. Ini adalah penyakit ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saat ini di zaman media sosial ini dakwah rusak gara-gara orang awam sibuk mau berbicara tentang ilmu yang dia tidak pahami, ilmu yang dia tidak menguasainya. Ya, dalam banyak bidang dan banyak cara, ya, yang bisa desain baru belajar manhaj sedikit, baru belajar sunnah, baru hijrah, sudah membuat akun-akun yang di situ nanti dia menyebarkan misalnya dakwah dengan ini tanpa ada bimbingan orang yang berilmu. Pokoknya selesai, oh bagus nih, share. Ya, share. Yang dia inginkan dari situ adalah tasaddur, muncul di hadapan manusia. Tapi belum masanya. Kenapa? Belum capable. Belum memiliki ahliyah. Belum memiliki kelayakan. Ini penyakit. Tujuan awalnya adalah berdakwah tapi malah merusak dakwah itu sendiri. Tujuannya adalah mengajak malah membuat orang kabur. Tujuannya adalah membela agama Allah namun dia malah membuat agama Allah tercoreng. Ya, dan yang semisalnya. Maka kita lihat dan kita simak nasihat Ibnu Jamaah. Wala yadhkuru ad-darsa min ilmin la ya'rifu. Hendaknya dia tidak menyampaikan kajian, ilmu, pelajaran yang dia tidak ketahui, dia tidak kuasai. Ya, dia belum menguasai ilmu nahwu, tapi ketika diminta, "Ustaz, ajarkan kami nahwu." Siap. Ya, siap. Ya. "Ustaz, ajarkan kami fikih mazhab Syafi'i." Ya, kayaknya kami perlu mempelajari itu. Ustaznya pernah belajar fikih sih, tapi bukan fikih mazhab Syafi'i secara khusus. Oh, siap. Ya. Pokoknya modalnya cuma bisa bahasa Arab, tinggal baca saja buku-buku rujukan mazhab Syafi'i itu. Ya, kemudian sampaikan apa yang ada di dalam kitab. Ya. Ini tidak benar. Sawa'un ishtaratal waqifu am lam yashtarithu. Baik, nah ini berbicara lagi tentang lembaga yang dia merupakan lembaga wakaf. Atau tanah yang di atasnya majlis itu diadakan adalah tanah wakaf. Atau madrasah yang di dalamnya majlis tersebut dilaksanakan adalah madrasah wakaf. Baik sang pewakaf mensyaratkan bahwa mengajar di sini tidak harus yang memiliki kapabilitas. Pokoknya yang penting dia lulusan kampus ini, kampus itu, diketahui bahwasannya dia pernah talaki, pernah bermulazamah, pernah nyantri, pokoknya siapapun silahkan, ya silahkan. Baik sang pewakaf mensyaratkan syarat tertentu ataupun tidak, kalau seandainya yang menyampaikan ilmu itu adalah orang yang belum memiliki kapabilitas yang cukup, maka tidak boleh dia menyampaikan atau mengajarkan ilmu tersebut. Kenapa? Fa inna dzalika la'ibun fid-din. Karena itu merupakan memain-mainkan agama. Ya, itu merupakan perbuatan bermain-main di dalam agama ini, bermain-main dengan agama ini. Yang kita sampaikan adalah agama, ikhwan sekalian. Yang kita sampaikan adalah syariat, yang kita sampaikan adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita sampaikan adalah amanah di pundak kita. Ya. Maka jangan sampai kita bermain-main dengan apa? Dengan cara kita sebenarnya tidak layak menyampaikannya, karena tidak paham, ya, tidak menguasainya si detail mungkin, namun kita tetap menyampaikannya. Ini bermain-main dalam agama. Wazdira'un bainan nas, melecehkan manusia. Ya. Karena manusia itu ingin diajarkan ilmu yang benar. Tatkala ada yang mengganjal di dalam dirinya, dia ingin menanyakannya dan mendapatkan jawaban yang memuaskan sesuai ilmu yang benar. Ya, sesuai yang sejalan dengan syariat, yang sejalan dengan qaulullah dan qaulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita seandainya tidak pasti dengan apa yang kita sampaikan, bahkan tidak tahu, tidak paham dengan ilmu yang sedang kita sampaikan kecuali permukaan zahirnya saja, maka kita telah meremehkan, melecehkan, menghinakan orang-orang yang kita ajarkan. Qala an-nabiyyu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam, ya, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, ingat terus, ingat selalu hadis Nabi alaihi salatu wasalam ini agar kita berhati-hati, senantiasa melihat kepada diri kita, layakkah saya mengajarkan bidang ini? Ya, layakkah saya menyampaikan ilmu ini? Layakkan saya dan seterusnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang dia melebih-lebihkan penampilannya, menampakkan sesuatu yang wah di depan orang lain, sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki. Sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki. Contohnya menampakkan ya kepada orang lain seakan-akan dia memang pakar di bidang nahwu, padahal sebenarnya tidak. Ya. Dengan cara apa dia menampakkan itu tadi? Dia redha tatkala diminta untuk mengajarkan nahwu, sebenarnya dia tidak menguasainya kecuali hanya bab fa'il maf'ul, ya. Kemudian ditulislah bersama ustaz, ya, fulan, ditambah pula, ya, telah belajar di sini, telah mendapatkan sanad nahwu ini itu, apalagi kalau seandainya terlalu berlebihan, an-nahwiyyu misalnya, seorang pakar nahwu misalnya, ya, dia telah menampakkan sesuatu yang berlebih-lebihan, melebihi apa yang dia miliki, ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Kalabisi thawbai zur. Dia seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya, memakai dua pakaian kedustaan. Ya, ini seperti apa? Seperti misalnya seseorang dia berhias, memperindah dirinya dengan suatu pakaian. Pakaian tersebut indah dipandang oleh orang lain yang melihat dia memakai pakaian tersebut. Padahal sebenarnya pakaian yang dia pakai itu adalah pakaian pinjam atau pakaian hasil curian atau hasil gosok, ya, curi, ya. Tapi dia menampakkan seakan-akan yang memiliki baju itu siapa? Dia. Ini namanya tadi al-mutasyabbi', yang menampilkan sesuatu yang lebih, padahal dia tidak memiliki hal tersebut. Ya. Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam memakai kata dua? Pakaiannya itu disebut dua. Ya. Karena ya, kata para ulama, dia di setiap ujung, ibaratnya di ujung ini ataupun di ujung itu, hilir ataupun hulu atau mudik kata orang, ya, hilir ataupun mudik, dia sama-sama menampakkan kedustaan. Ya. Dia sama-sama mendapatkan kedustaan. Ujung yang pertama di hilir, bagian yang pertama itu dia mengambil kebohongan dia tatkala dia mengambil tadi. Di ujung yang lain kebohongan dia tatkala apa? Menampakkannya. Ya, menampakkannya. Contohnya pakaian tadi. Contohnya pakaian. Tatkala dia mencuri pakaian yang dia sukai, yang dianggap mewah oleh banyak orang, yang membuat orang terkesima tatkala pakaian tersebut dikenakan. Kedustaan yang pertama adalah dia mengambil pakaian tersebut tidak dengan cara yang hak. Ya. Dengan cara apa tadi? Mencuri ataupun menggosok. Itu kedustaan yang pertama. Kedustaan yang kedua, tatkala dia menampak-nampakkan kepada orang lain seakan-akan hasil curian tersebut milik siapa? Milik dia. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seakan-akan dia memakai dua pakaian, yang dua pakaian tersebut adalah pakaian kedustaan. Pakaian yang pertama kedustaan tatkala apa? Tatkala dia mengambil bukan dengan cara yang hak. Kedustaan yang kedua adalah tatkala dia memperlihatkan hal tersebut seakan-akan milik dia padahal bukan. Seperti itulah orang yang seakan-akan menganggap dirinya bisa menyampaikan ilmu ini, ilmu itu, padahal dia tidak memiliki apapun dari ilmu tersebut. Atau tidak memilikinya kecuali hanya ya bagian mukaddimahnya saja. Adapun kalau seandainya orang sudah bertanya dengannya perkara-perkara yang lebih mendalam, ya, kemudian dia akan berusaha untuk menjawabnya seakan-akan dia orang-orang yang hebat, padahal tidak. Ya. Dan ujian itu biasanya selalu ada. Ya, ujian itu selalu ada dihadapi oleh orang-orang yang duduk lebih tinggi daripada orang lain seperti ini. Ya, masalah ini kayaknya kalau seandainya tidak saya jawab, saya dianggap tidak berilmu lagi, ini diremehkan oleh orang lain sehingga menghantarkan dia kepada menjawab suatu perkara tidak di atas landasan ilmu. Hadirin hadirat sekalian, ya, menjawab suatu perkara dengan jawaban yang benar itu tidaklah selalu benar. Ya, kalau seandainya jawaban yang benar tadi tidak dilandasi oleh ilmu. Ya, Ustaz, gitu. Apa hukum solat witir? Ya, sebenarnya permainan dia saja. Ya, dia mencoba untuk membuat jawaban yang bagus. Hukumnya adalah sunnah. Kesunnahan solat witir yang menjadi jawaban dia tadi tidak dilandasi oleh ilmu meskipun benar, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, sesuatu yang tidak benar. Karena dia menjawabnya bukan atas ilmu yang dia miliki, tapi pada dasarnya dia menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui. Hati-hati. Ya. Mungkin kita selamat di depan manusia, habis itu orang tuh ngecek, "Oh ya betul Ustaz." Tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sampai pertanyaan tadi masuk kita dalam posisi sebenarnya tidak memiliki ilmu dalam hal itu, tapi main langgar saja kebetulan benar. Ya, maka berhati-hati, kembalikan ilmunya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak belajar. Selanjutnya, penulis menyebutkan beberapa penguat dari perkataan-perkataan para ulama. Wa ani Syibli, dari ulama yang bernama Syibli. Syibli ini salah seorang ulama sufi yang ma'ruf, ya. Namun sebenarnya perkataan ini bukanlah perkataan beliau, perkataan ulama yang lain, tetapi belakangan ini dinisbatkan kepada beliau seakan-akan ini adalah perkataan beliau, ya. Sebenarnya ini adalah perkataan Abu Thayyib Asy-Syafi'i, ya, tetapi dinisbatkan kepada Asy-Syibli. Tidak penting, yang penting kita melihat apa sih kandungan dari atau makna dari perkataan tadi. Apa kata Asy-Syibli di sini? Man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda lihawanihi. Barang siapa yang dia muncul sebelum waktunya, yang dia mengajar sebelum dia memiliki kapabilitas, ahliyah, kelayakan untuk mengajar, maka sejatinya dia telah menggali lubang untuk jatuh ke lubang tersebut, dan lubang tersebut adalah lubang kehinaan bagi dia. Ya. Senada dengan ini juga pernah diucapkan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man talaba ar-ri'asata fi ghairi hinihi lam yazal fi dhullin ma baqiya. Barang siapa yang mencari kedudukan sebelum masanya, ya, ingin tampil, ya, semata-mata ingin tampil sehingga tidak peduli saya sudah menguasai bidang ini ataupun bidang itu, yang penting masjid ini minta saya ngajar ini, masjid ini minta saya ngajar ini, rumah ini meminta saya ngajar ini, oh, bisa-bisakan sajalah. Yang penting modalnya bahasa Arab, tinggal baca dan disampaikan tanpa ada apa namanya pengalaman khusus atau talaki secara khusus sebelumnya kepada seorang guru yang betul-betul kapabel dalam bidang yang ingin dia ajarkan itu. Maka kata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, lam yazal fi dhullin, dia senantiasa berada di dalam kehinaan, ma baqiya, selama hidupnya. Ya, yang seperti itu yang sebenarnya tujuannya mencari kemuliaan, ya, namun yang dia dapatkan adalah kehinaan. Kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga kehinaan di hadapan manusia. Ya. Mungkin banyak orang yang bisa dibodoh-bodohkan, tertipu. Namun sebahagian orang terkadang di dalam majelis itu dia lebih berilmu daripada kita. Ya, tatkala kita salah, yang kesalahan tersebut dia ketahui bahwa salah itu salah yang diakibatkan oleh ya sembarang cakap, hanya ingin tasaddur, hanya ingin tampil dan sebagainya, ya, tidak nampak ketakwaan sang ustaz, itu boleh jadi tampak oleh sebahagian jamaah, sebahagian murid, maka orang tersebut akan dipandang hina, rendah oleh sang murid, ya. Wallabibu man sana nafsahu an ta'arrudha lima yu'addu fihi naqisan. Orang yang berakal, orang yang bijak, itu orang yang dia menjaga dirinya daripada terjerumus ke dalam sesuatu yang dengan terjerumus ke dalam hal tersebut akan membuat dirinya kurang di hadapan manusia. Ya. Jadi tampak hina dia, rendah dipandang manusia. Kenapa? Terjerumus ke dalam lembah itu. Nah, orang yang pintar, yang bijak, dia harus menjaga dirinya agar tidak terjerumus. Ya. Yang artinya orang yang habis belajar, ya, belajar ilmu syar'i, tapi tentunya tidak dalam semua bidang mungkin dia menguasainya. Tatkala diminta untuk menyampaikan ilmu yang tidak dia kuasai, maka di antara bentuk kebijaksanaan dan kepintaran serta kecerdasannya adalah menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kehinaan tadi. Dengan apa? Menahan diri. Menahan diri untuk tidak buru-buru tampil sebelum datang waktunya. Au bita'atihi zaliman, atau dengan melakukan kezaliman. Au bi israrihi 'alaiha fasiqan, atau dengan bersikukuh di atas jalan tersebut sebagai orang yang fasik. Perhatikan, Ibnu Jamaah menganggap orang tersebut adalah orang yang fasik. Kapan dia dianggap melakukan kefasikan? Kapan dia dianggap sebagai orang yang fasik? Kata Ibnu Jamaah, fa innahu mata lam yakun ahlan lima syaratahu alwaqifu fi waqfihi aw lima yaqtadihi 'urfu mithlihi kana bi israrihi 'ala tanawul ma la yastahiquhu fasiqan. Perhatikan, tatkala ya dia belum capable, belum memiliki ahliyah ataupun kelayakan untuk mengajar sesuai syarat si pewakaf. Jadi pewakaf memang sudah mensyaratkan misalnya bahwa yang mengajarkan orang-orang yang belajar di atas tanah wakaf ini hendaknya orang yang kapabel. Misalnya, ya. Tatkala seandainya dia belum kapabel, atau mungkin tidak ada syarat dari si pewakaf, tapi uruf, kebiasaan masyarakat menuntut bahwasannya orang yang mengajar mereka itu adalah orang-orang yang kapabel. Namun dia tetap, ya, tahu dirinya belum kapabel, ya, dia tetap mau tampil mengajarkan manusia. Pokoknya modal semangat dia itu adalah balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku tentangku, tentang agamaku meskipun satu ayat, ya. Karena padahal yang dia sampaikan lebih daripada satu ayat. Satu ayatnya yang dia ketahui, tapi yang lain ikut dia sampaikan, kan gitu, ya. Apa kata Ibnu Jamaah? Kana bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiquhu fasiqan. Maka selagi dia menerima sesuatu yang sebenarnya tidak berhak untuk dia terima, maka dia adalah orang yang fasik. Ya, orang yang fasik. Kenapa tidak berhak dia menerima itu tadi? Karena tidak sesuai dengan syarat pewakaf. Tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat setempat. Pewakaf tadi menginginkan yang menyampaikan ilmu di sini adalah orang yang kapabel, kemudian dia akan diberi mukafa'ah misalnya sebagai hak dia, ya. Nah, yang turun bukan orang yang kapabel sesuai syarat pewakaf, namun dia tetap terus menerima hak-hak tersebut, maka dia adalah orang yang fasik, wal'iyadzu billah. Fa in kana al-waqifu syarata fil waqfi bi an yakuna al-mudarris 'ammiyan aw jahilan. Masalah yang lain, si pewakaf meletakkan syarat. Syaratnya sudah sesuai. Ini orang belum kapabel. Artinya entah dia orang awam, ammi, atau orang yang jahil, bodoh. Dia belum, tidak pernah belajar, tidak diketahui riwayat talakinya di mana, mulazamahnya di mana, nyantrinya di mana, menuntut ilmunya di mana, kuliahnya di mana. tak diketahui. Orang yang majhul lagi jahil. Orang yang awam dalam ilmu agama, tapi menyampaikan ilmu, namun sudah sesuai dengan syarat tawakaf. Kok bisa? Memang tawakaf mensyaratkan pokoknya yang menyampaikan ilmu adalah orang-orang bodoh. Ya, mana tahu ada. Ya, mana tahu ada. Entah misalnya, ada orang yang tujuan memang tidak baik gitu kan. Dia buatlah rumah rumah ilmu misalnya. Ya. Tapi tolong nanti yang menyampaikan di sini jangan yang alim-alim kali lah gitu. Nanti kalau alim-alim kali nanti hasilnya radikal dan seterusnya gitu. Yang bodoh-bodoh lah sikit gitu. Atau bodoh banyak enggak apa-apa juga. Sesuai dengan syarat. Ternyata yang menyampaikan di sini enggak capable, orang awam malah, ya, enggak pernah nyantri, bahasa Arab pun enggak pandai. Maka kata Ibnu Jamaah, lam yasihha syartuh. Syaratnya itu tidak sah. Ya, syarat wakaf tadi tidak sah. Ini saking agungnya ilmu itu di dalam agama. Ya, kalau kita tinjau juga dari ilmu perwakafan, kenapa dikatakan tidak sah? Kata Syekh Al-Utsaimin, dikarenakan tujuan pewakaf pada dasarnya adalah ta'lim, menyampaikan ilmu. Kalau seandainya yang menyampaikan ilmu adalah orang jahil, apakah tujuan ta'lim tercapai? Tidak tercapai. Yang ada tajhil, bukan ta'lim. Tajhil, membodoh, bodohi, bukan mengajar, bukan menyampaikan ilmu. Nah, kalau tidak tercapai, maka wakafnya sama saja dianggap tidak sah. Ya. Permasalahan yang lain, wa in syarata ja'la naqisin makhsusin mudarrisan saqata ismil fisqi wa khatarul ithmi. Kalau seandainya, ya, sang pewakaf mensyaratkan orang khusus tapi dia memiliki kekurangan. Ya. Contohnya begini. Dia mensyaratkan yang mengajarkan usul fikih di sini adalah orang yang paling usuli, orang yang paling paham usul, ya, usul fikih. Atau yang mengajarkan nahwu di sini adalah anha al-bilad, ya, orang yang paling paham nahwu di dalam negeri ini. Nah, orang yang paling paham tadi sudah didapati, disampaikan, diminta untuk mengisi kajian. Ternyata orang ini meminta orang lain untuk menggantikan dia. Yang orang lain ini kepakarannya lebih kurang daripada yang pertama. Bisa dipahami ya? Jadi ibaratnya kapabilitasnya itu tidak sesuai sekali dengan syarat yang ditetapkan. Ya, dikatakan tidak sesuai syarat tidak, tapi tidak sesuai sekali. Ya, dia memiliki kapabilitas kalau ditinjau dari ilmu-ilmu yang lain. Tapi dalam bidang tertentu yang dia diminta, dia memiliki ilmu tentangnya tapi tidak pakar sekali. Nah, kalau seandainya orang ini yang dijadikan sebagai mudarris, guru yang menyampaikan kajian, pelajaran tadi, maka gugur darinya nama kefasikan dan dosa menyampaikan ilmu tadi. Ya. Artinya dia tidak dianggap sebagai orang yang fasik tadi. Meskipun dia menerima hak-hak tadi, mukafa'ah tadi, dia tidak dianggap seperti orang fasik yang tadi. Ya, di permasalahan yang pertama tadi. Tapi kata beliau, wa yabqa tanakkusu bihi wal istizaa'u bihi bihalihi, ya. Tetapi tetap kekurangan pada dirinya itu, dan pandangan orang lain bahwa dirinya itu rendah, dan orang lain mengolok-olok dia karena tidak memiliki kapabilitas tadi, itu tetap berlaku. Artinya, dia tidak akan terlepas dari hal tersebut. Ya, tidak akan terlepas dari hal tersebut. Sebagaimana tadi kata Abu Hanifah, lam yazal fi dhullin ma baqiya. Selama hidup, dia tetap berada di dalam kehinaan. Tetap bersikukuh menyampaikan ilmu yang mungkin dia tidak menguasainya, bahkan tidak paham mungkin setengah dari 100% tidak dia pahami misalnya, ya, tetap dia dianggap orang yang rendah. wala yarda dzalika li nafsihi arib. Orang yang berakal dia tidak akan redo dirinya seperti itu. Wala yata'atahu ma'al ghina anhu labib. Orang yang bijak padahal dia tidak butuh itu, dia akan menghindari dan tidak melakukan itu. Ya. Misalnya dia tahu bahwasannya dia tidak pantas ya untuk menyampaikannya. Dia tahu bahwasannya hak-hak tadi sebenarnya tidak dia butuhkan sehingga dia harus menceburkan dirinya dalam kehinaan seperti tadi. Namun dia tetap melakukannya. Ini tidak orang yang bijak. Bukan orang yang bijak. Ya. Wala yadhharu min waqifi syarti dzalika qasdul intifa. Bahkan dari si pewakaf yang mensyaratkan hal tersebut tidak tampak dari perbuatan dia itu bahwa yang dia inginkan dari wakaf tersebut adalah menyebarkan manfaat. Ya. Kalau orang yang menyebarkan manfaat pasti dia kalau meletakkan syarat dia akan meletakkan syarat-syarat yang baik. Ya. Yang dengan syarat-syarat tersebut manfaat akan lebih besar didapatkan oleh orang-orang yang belajar di situ. Wala ya'ulu amru waqfihi illa ila daya'. Dan wakafnya itu hanyalah wakaf yang sia-sia belaka. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa aqallu mafasidi dzalik. Sisi negatif minimal, ya. Sisi negatif minimalnya annal hadirina yafqiduna al-insaf. Tatkala yang mengajar adalah orang yang belum capable, minimal nih, kerusakan minimal itu adalah bahwa hadirin hilang dari mereka sikap insaf. Apa itu insaf? Sikap objektif. Ya. Hilang dari para hadirin, para murid, jamaah kajian, hilang dari mereka sikap objektif dalam memandang suatu masalah. Li'adami man yarji'una ilaihi 'inda al-ikhtilaf. Kenapa? Ya. Akibatnya karena tidak ada orang yang dijadikan sebagai rujukan tatkala terjadi perselisihan. Ya. Li'anna rubba sadri la ya'riful musiba fayansurah awil mukhti'a fayazjurah. Karena orang yang belum capable, yang dia terburu-buru ingin tampil, dia sendiri tidak tahu terkadang mana yang benar sehingga itulah yang dia bela dan mana yang salah sehingga itulah yang dia tinggalkan. Kenapa? Dia tidak betul-betul menguasai bidang itu. Dia tidak betul-betul menguasai permasalahan itu. Sehingga dia sampaikan dengan agak bingung. Kemudian pada akhirnya dia pun tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Sehingga orang-orang hilang dari mereka sikap objektif setelah mendengar kajian-kajiannya. Ya. Atau mungkin terkala dalam hal tersebut masih ada ruang ijtihad yang seharusnya seorang guru tidaklah memaksakan pendapatnya, ya. Namun dia sangat keras menyampaikan hal tersebut sehingga jamaah pun ikut. Ya. Sehingga melihat orang melakukan itu yang bukan pendapat gurunya tadi langsung bid'ah. Langsung ini adalah khilafus sunnah. Ini adalah begini dan begitu. Padahal perkaranya masih luas. Ya, padahal perkara ijtihad yang muktabar. Tapi akibat yang menyampaikan memang taunya itu tok gitu. Enggak tahu ada ijtihad di sini. Akhirnya itu yang dianggap satu-satunya pendapat dalam masalah itu hilanglah sikap insaf tadi, sikap objektif tadi. Akibat apa? Yang mengajar bukanlah orang yang capable. Ya. Saya kalau secara khusus diminta untuk ngajar fikih, jarang saya terima. Ya. Khawatir. Karena permasalahan-permasalahan fikih itu sangat luas. Ya. Sampai saat ini hanya berani mengajarkan kitab fikih yang dulu pernah dipelajari bersama para guru. Atau minimal perkara-perkara yang itu merupakan pendapat jumhur. Atau pendapat-pendapat terkuat dalam masalah itu berdasarkan salah seorang ulama atau apa. Ya. Kenapa tidak diajarkan saja itu? Dikhawatirkan ternyata ada masalah-masalah yang mungkin berbeda dengan pendapat yang dipegang, oh ternyata itu juga ada masalah untuk dipegang. Ya. Khawatir nanti mengakui bahwa itu satu-satunya pendapat, ternyata begini dan begitu hakikatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, waqila li Abi Hanifah rahimahullahu taala. Ya, pernah seseorang bertanya kepada Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Di dalam masjid ada halqah, ada suatu halaqah masjid. Ya, ini ada orang bercerita kepada Abu Hanifah. Di dalam suatu masjid ada halaqah yanzuruna fil fiqh, yang mana mereka mempelajari ilmu fikih, mempelajari fikih. Ya. Faqala lahum ra'sun, apakah mereka memiliki ketuanya? Maksudnya itu tidak sekedar sama, ayo sama kita sama-sama belajar fikih yuk, sama-sama baca kitab ini yuk, padahal tidak ada yang memimpin dari orang-orang yang kapabel, dari orang-orang yang mungkin sudah menguasai kitab itu, sudah menguasai bidang itu. Apa kata orang yang bercerita ini? La, tidak ada roksunnya, tidak ada kepalanya di situ, tidak ada orang alimnya di situ, tidak ada yang memimpinnya di situ. Apa kata Abu Hanifah? La yafqahu haula'i abadan. Ini orang ini tidak akan pernah jadi faqih. Orang ini tidak akan pernah memahami fikih. Ya. Kenapa? Karena tidak memiliki guru yang kapabel. Jangankan yang kapabel, memang tidak ada guru. La, ya, tidak ada rasulnya di situ. Wali ba'dihim fi tadrisi man la yasluh, ya. Dan juga dari sebahagian mereka, sebahagian para ulama pernah menyampaikan syair dalam rangka menyindir orang-orang yang dia mengajar tapi sebenarnya belum pantas ngajar. Orang-orang yang ngajar tapi belum kapabel, jadi disindir dengan syair. Ya, zaman dulu kan begitu ya. Kadang banyak syair ini tujuannya kadang dzam, ya, merendahkan. Ada kadang al-madhu, ya, memuji, menyanjung. Ya, apalagi kalau sana syair-syair yang diperuntukkan oleh para penguasa dulu, ya. Ada syair-syair yang berisi ilmu, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Apa kata orang ini? Tasaddara litadrisi kullu muhawwisi muhawwisin jahulin tasamma bil fakihil mudarrisi fahuqqa li ahli al-ilmi an yatamathalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisi laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflis. Jadi ceritanya ada salah seorang ulama ketika dia mendapati ada majlis di suatu masjid, dia berpikir untuk gabung ke majlis itu menuntut ilmu, ya. Ternyata setelah sampai di majlis, dia mendapati yang mengajar bukanlah orang kapabel. Langsung dia beranjak keluar sambil membaca syair ini. Apa kata orang tadi? Tasaddara litadrisi kullu muhawwisin, duduk untuk mengajar semua orang dungu. Ya, orang dungu sibuk, yang maksudnya yang bodoh, sibuk mengajar. Jahulin, orang yang dungu lagi bodoh, tasamma bil faqihil mudarrisi, tapi menamakan dirinya sebagai ahli faqih, fakar dalam bidang ini dan semisalnya, ya. Fa huqqa li ahli al-ilmi an yatamathalu, guru sepatutnya ahli ilmu, ya, atau guru sepatutnya mengambil perumpamaan. Bibaitin qadimin sya'a fi kulli majlisi, dengan mengambil perumpamaan daripada satu bait klasik yang populer pada zaman itu di mana-mana pun, di majlis manapun, menjadi apa namanya buah bibir, ya, saking populernya. Apa bait tersebut? Ya, laqad hazilat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflis. Sungguh ia sangat kurus. Dah jadi kurus dia. Saking kurusnya hingga terlihat ginjalnya. Hingga semua orang bangkrut, muflis, bokek pun ikut menawarnya. Ya. Kalau barang berharga, yang menawarnya adalah orang-orang kaya, berduit. Ya. Tapi dia yang menawarnya sampai orang muflis sekalipun ikut menawar. Ya. Artinya apa? Saking rendahnya dia di mata manusia, ya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah berani tampil sebelum waktunya, ya. Ini yang dapat disampaikan. Dengan begini kita sudah selesai dari fasal yang kedua, ya, tentang adab-adab seorang alim di dalam kajiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke fasal yang ketiga, masih berkaitan tentang adab-adab orang alim, adab-adab seorang guru, yaitu secara khusus adabul alim ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatihi, adab seorang guru bersama murid-muridnya secara mutlak, begitu juga adab-adab seorang guru di dalam halaqahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita untuk terus membaca, mengkaji nasihat petuah-petuah para ulama ini, petuah-petuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kalaupun seandainya kita tidak pintar-pintar, tidak faqih-faqih, minimal kita senantiasa berusaha untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan-keberkahan dari setiap majlis-majlis ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.